clásico. Adalah ratapan jiwaku nan sedih dan bingkisan dari penderitaan. Adalah ratapan jiwaku nan sedih dan bingkisan dari penderitaan. Angin berhembus, kau kutanyakan. Awan berharap, kau kutangiskan. Musafir lalu, kau kupesankan. Supaya engkau kembali pulang. Karena tak tahan menanggung rindu. Jalan seorang rasa tampakku, engkau melenggang melambai dengan kasih dan sayang. Teringat aku masa dahulu, waktu kau berada di sampingku. Tapi kini kau hilang tiada menentu. Ku dengar pesan di angin lalu, sambutlah salam keluhan jiwaku.